saling memberikan nasihat sesama muslim adalah kewajiban kita. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu. Ilmu itu mesti diamalkan. Karena kalau kita gak pernah uji coba, ibu-ibu, gak akan bisa kita jadi orang sabar. Saya pastikan, ibu-ibu yang pulang dari sini, udah ilmunya cuman wawasan aja, cuman sebatas di kertas, di buku, tercatat rapi, rapi sih catatannya, Masya Allah. Tapi gak pernah diamalin. Wallahi ibu-ibu, saya sampaikan, itu cuman menjadi kesia-siaan. Dan bahkan bukan sekedar itu bisa jadi bumerang buat kita semua, termasuk buat saya, yang menyampaikan materi ini pada hari kiamat. Ini jadi bumerang buat kita, ibu. Dan saya kan udah sering sampaikan, kaedahnya ilmu itu, ilam yanfa'ka dorrok. Ilmu itu kalau gak bermanfaat buat kita, bakal jadi bumerang buat kita, jadi nyerang kita di hari kiamat. Dan itu sesuai dengan sabda Nabi SAW, Al-Quran hujjatun lak aw alik. Quran itu nanti bisa jadi penolongmu pada hari kiamat, bermanfaat buatmu pada hari kiamat. Tapi ingat, Quran juga bisa menjadi bala buat dirimu. Quran bisa menghabisimu dan menjatuhkan dirimu di hadapan Allah pada hari kiamat. Jadi ini seperti pedang bermata dua, ibu-ibu. Akan sampai kapanpun, ibu-ibu, kita nggak akan bisa jadi orang sabar kalau kita nggak uji coba teori ini. Kalau kita nggak pernah mengamalkan ilmu kita, sampai kapanpun nggak akan bisa jadi orang sabar. Mau sampai kapanpun kita nggak akan pernah bisa menjadi orang yang ikhlas ketika kita beramal. Kalau setiap kita beramal, ya kita lupa terhadap pembahasan bab ikhlas yang sudah kita lewatin. Kalau kita nggak mengamalkan bab taubat, maka bab taubat yang udah kita lewatin itu cuma lewat begitu saja. Rapi catatannya, Masya Allah, tapi jadi bumerang pada hari kiamat. Dan kita gak mau, ibu-ibu, capek-capek kita duduk di sini bertahun-tahun lamanya. Ya, udah berapa tahun, bu, kajian kita, bu? 7 tahunan ya. 7 tahunan, ibu-ibu bayangin, 7 tahun dapat ilmu tapi sia-sia begitu saja. Ya gak 7 tahun juga sih, kan kita seminggu 2 kali gitu kan. Gak 7 tahun juga, tapi paling gak bayangkan, ibu-ibu, berapa maklumat yang siap berhadapan dengan kita nanti di mahkamah Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, saya dulu dipelajarin tapi saya enggak pernah diuji coba, ya Allah. Berapa maklumat, ibu-ibu, yang siap menghantam kita pada hari kiamat. Paling tidak kita berusaha nyoba. Urusan gagal itu mah belakangan, Bu. Ya kan? Paling enggak nyoba. Orang kalau biasa nyoba, suatu saat dia bisa nguasain, Bu. Kita ini berkuda, kelihatan aja susah. Karena belum nyoba, susah kayaknya, saat paling kita jatuh baru naik. Ya iya, baru pertama kali. Sama ketika kita baru mengamalkan hadis ini, awalnya gagal biasanya. Biasa itu, biasa banget. Tapi kalau gak pernah dicoba, mau sampai kapan kita gagal terus? Dan bukankah kesuksesan itu berawal dari suatu kegagalan, ibu-ibu? Meskipun gak bagus ya contohnya ya. Tapi kan saya rasa tidak ada yang gak tahu tentang uji coba yang dilakukan oleh Einstein untuk menemukan suatu rumusan masalah gitu kan, dalam dunia fisika atau matematika, sampai akhirnya ketemu lampu pijar umpamanya, Thomas Alva Edison. Berapa kali uji coba, berapa kali kegagalan. Tapi kalau dia berhenti di situ, kalau sekali gagal terus nggak mau nyoba lagi, gimana, ibu-ibu? Kalau ibu-ibu suatu saat terpancing emosi kemudian marah, saya pikir itu hal yang wajar. Tapi segera bertobat. Nah, amalkan bab taubat tuh. Amalkan bab taubat, amalkan bab istighfar, kemudian coba lagi, move on gitu loh. Bangkit lagi, pokoknya saya harus coba lagi. Ya nanti 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan gagal, coba lagi, terus. Sampai kapan, ibu-ibu? Sampai kita mati. Karena gak ada istirahat hakiki kecuali di liang lahat, ibu-ibu. Selama kita masih di dunia, akan banyak hal-hal yang menguji kesabaran kita. Selama kita di dunia akan banyak hal-hal yang menguji kesabaran kita, baik karena musibah, baik karena disakiti oleh seseorang, baik tingkah laku anak kita, cucu kita, akan banyak hal-hal yang menguras emosi kita. Kalau kita gak pernah nyoba bab ini, akan kita katakan sulit sampai hari kiamat. Tapi kalau sudah coba, kita punya hujah di hadapan Allah. Ya Allah, saya udah ngamalin ya Allah, tapi ya saya gagal terus, dikalahkan oleh hawa nafsu. Tapi saya berusaha lagi abis itu, dan saya suatu hari kalah lagi, tapi saya coba lagi. Ya paling gak kita punya alasan itu nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga semua ilmu yang kita pelajari, ibu-ibu, itu bermanfaat buat kita di dunia dan di akhirat. Dan ini yang kita inginkan. Bukan hanya sekedar maklumat, knowledge, wawasan, enggak. Yang kita inginkan istifadah, mengambil faedah dari setiap kajian yang kita lakukan. Sehingga jangan sampai berlalu bertahun-tahun, tetapi tidak ada perubahan sama sekali di dalam karakter diri kita. Karena orang-orang yang telah mendahului kita, ibu-ibu, dari kalangan salafuna salih, mereka adalah orang-orang yang ketika mendengarkan ilmu, ilmu itu langsung merubah karakter mereka. Yang tadinya baperan jadi kuat, yang tadinya gampang emosi jadi meredam, yang tadinya gampang terpancing kemarahan jadi penyabar, yang tadinya gak pernah bisa ikhlas ketika beramal jadi ikhlas, yang tadinya jarang tobat jadi tobat, yang tadinya sombong jadi tawadu. Kenapa ibu-ibu bisa begitu? Karena mereka punya niatan mengamalkan ilmu tersebut. Adapun kalau cuma jadi wawasan ila qiyamis sa'ah, sampai hari kiamat kita gak bakal bisa sukses di dalam dunia ilmu. Nasihatku untukmu.